بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, Jum'ah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pada kesempatan ini pelajaran kita membaca kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mu'minin fil hadith rahimahullahu ta'ala. Masih pada kitab azan, kitab al-azan, bab yang ke-134 yang berbunyi babu aqdi thiyabi wa shaddaha wa man damma ilayhi thawbahu idza khafa an tankashifa auratuhu bab membuhul pakaian atau mengikatnya atau mengencangkannya, ya. Kemudian dan orang yang mengumpulkan atau menyatukan kepadanya pakaiannya apabila dia khawatir auratnya tersingkap, di sini terjemahannya bab mengancingkan pakaian, maksudnya mengikatnya, menyatukannya, dan mengikatnya, dan orang yang menggulung pakaiannya ke tubuhnya karena khawatir auratnya terbuka, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, memberikan ulasan untuk bab ini. Kata beliau, ka'annahu yushiru ila anna an-nahya al-warida an kaffi ath-thiyabi fi as-salah mahmulun ala ghairi halati al-ittirar. Wa wajhu idkhali hadhihi at-tarjamati fi ahkam as-sujud min jihati anna harakata as-sujudi war-raf'a minhu tashulu ma'a dhammi ath-thiyabi wa aqdiha la ma'a irsaliha wa sadliha. أشار إلى ذلك زين ابن المنير. Ya. Kata beliau mengarahkan bunyi bab tadi, yaitu menggulung pakaian, menyatukannya. Orang yang khawatir pakaiannya tersingkap, lalu dia ikat atau dia satukan, ya, dia satukan, dia kencangkan agar semakin ketat, sehingga kalaupun dia bergerak tidak tersingkap auratnya, maka boleh, ya, boleh baginya untuk menyatukan. Kata beliau, ka'annahu yushir, seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa larangan yang ada dari menggulung melipat pakaian dalam salat itu dibawakan pemahamannya, ya, ala ghairi halatil ittirar, yaitu ketika tidak dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi darurat boleh melipat, boleh menggulung, ya. Kalau tidak, maka asalnya tidak dibenarkan, makruh menggulung. Kalau misalnya dia khawatir ada kondisi darurat, maka boleh hukumnya menggulung pakaian. Ini seakan-akan yang dimaksud oleh Imam Bukhari dengan bunyi bab ini. Ya, bunyi bab ini. Jadi Nanti akan kita ketahui apa maksud menggulung, bagaimana yang dibolehkan dalam hadis yang akan kita pelajari. Tetapi begitulah pemahamannya, bahwa bab ini Imam Bukhari bermaksud dengannya untuk menjelaskan bahwa larangan di sana dari menggulung pakaian, menggulung baju, rambut, atau melipat pakaian ketika sholat itu, pemahamannya larangan tersebut dibawakan kepada kondisi normal. Kalau dalam kondisi darurat, boleh-boleh saja menggulung pakaian. Kemudian catatan kedua yang dibuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini, apa hubungan bab ini dengan sujud? Karena kan kita, kalau kita telusuri dari awal, Imam Bukhari seakan-akan membahas tahap per tahap dalam sholat. Sebelum ini kita sudah menyelesaikan tentang hukum ruku', kemudian kita masuk ke hukum sujud. Sekarang ini masih dalam hukum sujud pembahasan kita. Lalu apa hubungannya? Ya, apa hubungannya menggulung pakaian, melipat pakaian dalam sholat ketika sujud? Yang kalau seandainya ditarik-tarik kepada pembahasan sujud, apa hubungan melipat pakaian ini? Kata beliau, wa wajhu idkhali hadhihi tarjamah, dan alasan memasukkan bunyi bab ini yang berkenaan dengan menggulung pakaian boleh dalam kondisi darurat, memasukkan pembahasan ini kepada hukum sujud, alasannya dari sisi bahwa gerakan sujud atau bangkit dari sujud akan mudah bila mana pakaian tersebut digulung. Kita seringkali melihat, ya, saya sendiri mungkin seringkali merasakan spontan saja ketika sujud saya menarik pakaian ini untuk, ya, baju saya kadang digulung agar lebih mudah untuk turun, ya, ketika sujud. Jadi hubungan antara pembahasan menggulung pakaian yang dibolehkan, yang merupakan keringanan dalam sholat, hubungannya dengan sujud adalah ketika pakaian itu tergulung, menyatu, gerakan sujud dan bangkit dari sujud lebih mudah. Ya, lebih mudah. Nah, ini yang diarahkan oleh Ibnu Hajar, ya, anna harakata sujudi warraf'a minhu tashulu ma'a dhammi thiyabi wa 'aqdiha la ma'a irsaliha wa sadliha. Misalnya mbak pakaian yang lebar-lebar, jubah misalnya, ketika sujud kita tidak membiarkan begitu saja. Terkadang kita mengangkatnya untuk sujud. Ya. Kalau dia terurai begitu saja, terkadang sulit untuk sujud. Kadang dia terinjak oleh lutut, ternyata dia menyempit ke atas, sehingga kita terkadang sulit untuk meletakkan posisi yang normal ketika sujud. Terkadang kita pendekkan karena ini tertarik oleh pakaian yang dihimpit oleh lutut kita. Makanya terpaksa kita gulung dulu ke atas, sehingga nanti kalaupun terimpit oleh lutut, pakaian yang tersisa yang tidak terimpit itu lebih mudah, memudahkan kita untuk melakukan proses sujud. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Kalaupun ini pembahasan mungkin zahirnya di luar pembahasan sujud, ternyata juga ada hubungannya dengan pembahasan sujud, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, setelah itu kita masuk ke hadis. Ya, hadis yang dijelaskan oleh Imam Bukhari di bawah ini adalah hadis nomor 814. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Hazim an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu. Sahl ibn Sa'd, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, qala كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغار على رقابهم على رقابهم وهم عاقدوا. Ini apa dalilnya dalam hadis ini tentang masalah tadi, wahum aqidu uzrihim minas sigari ala riqabihim. Faqila linnas la tarfa'na, faqila linnisa la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawiyar rijalu julusan, hatta yastawiyar rijalu julusan. Kata Sahal bin Sa'ad, kanan nas, adalah orang-orang, maksudnya para sahabat, yusalluna salat ma'an Nabi SAW bersama Nabi, wahum aqidu uzrihim. Mereka mengikatkan izar-izar mereka. Izar ini adalah pakaian yang dijadikan sebagai sarung bagian bawah badan. Ini yang namanya izar. Ya, pakaian yang dipakaikan untuk bagian bawah badan. Sementara rida itu pakaian yang dijadikan penutup bagian atas. Ya. Kalau kita contohkan adalah pakaian ihram. Pakaian ihram yang bagian bawahnya itu dinamakan dengan izar, yang bagian atasnya, pakaian ihram laki-laki, ya, yang bagian atasnya dinamakan dengan rida. Yang masuk pembahasan kita ini adalah yang bagian bawah. Ya. Pakaian ini adalah bagian bawah. Mereka salat, para sahabat, mengikatkan ujung sarung mereka atau pakaian bagian bawah mereka, lantaran kecil tidak bisa digunakan untuk digulungkan. Ya, pakaian sarung ihram itu kan sekarang sangat panjang, ya, sehingga bisa dililitkan ke pinggang. Nah, ketika itu para sahabat tidak memiliki sepanjang itu. Jadi bagaimana menghindari agar tidak terbuka gulungannya, mereka ikatkan ke leher mereka. Ujungnya mereka ikatkan di leher mereka. Jadi dua untuk dililitkan tidak bisa, tetapi ujungnya nanti yang dinaikkan ke atas kemudian diikatkan di tengkuk. Aqidu uzrihim, ya, mereka mengikatkannya minas sigar ala riqabihim. Digulungkan nanti mudah ketika dia mudah terlepas gulungannya, karena untuk digulung begitu saja tidak cukup kainnya karena terlalu kecil. Ya. Kalau kita kain ihram sekarang ini digulung, bisa membuat gulungan besar di perut. Kalau kita jadikan dari sini, mulai dari sini, kemudian digulung ke bawah, terkadang besar gulungannya. Karena kalau dasar kain itu, kalau bidangnya besar, sehingga untuk kita gulungkan muat dan cukup kuat. Tetapi para sahabat ketika itu tidak punya sebesar itu bidangnya, sehingga mereka agar tidak terbuka, mereka naikkan ke atas kedua ujungnya. Nanti diikatkan ujungnya di tengkuk mereka sehingga tidak lepas. Cuma konsekuensinya apa? Dari bawahnya naik. Ya, dari bawahnya naik. Walaupun memang auratnya tetap tertutup, ya, aurat. Karena mungkin sejajar dengan lutut. Yang masalahnya adalah ketika sujud. Masalahnya ketika sujud. Kalau orang dari belakang nampak, ya, dari belakang nampak, dari bawah nampak. Makanya di sini Nabi SAW dalam sebagian riwayat ini, hadis ini juga telah berlalu, ya, pada nomor 362, hadis yang sama ini di Sahih Bukhari telah berlalu 362, ya, di mana bunyinya hampir sama, dan sahabatnya juga Sahal bin Sa'ad, diriwayatkan darinya oleh Abu Hazim Salamatu bin Dinar, ya, di sana dikatakan wa yuqalu lin nisa, wa yuqalu lin nisa, di sini faqila lin nisa. Dalam riwayat Abu Daud bahwa yang mengatakan itu adalah Nabi. Jadi yang memberikan himbauan kepada perempuan di belakang, karena ketika itu tidak ada sitar seperti sekarang ini, penghalang antara tempat sholat laki-laki dan perempuan. Terbuka begitu saja. Sitarnya adalah iman. Sitarnya adalah sabda Nabi SAW, khairu sufufir rijali awaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awaluha. Ya, sebaik-baik sab laki-laki yang terdepan, seburuk-buruk yang terbelakang. Sebaik-baik sifat perempuan yang sab perempuan yang yang belakang, dan yang seburuk-buruknya yang di depan. Inilah sitarnya. Dan tidak ada penutup. Makanya dalam masalah tadi, ketika sebagian sahabat yang memiliki sarung ketika untuk sholat, yang disarungkan ke bagian bawah badannya itu terlalu kecil, akhirnya mereka naikkan ke atas untuk dilipat, untuk diikatkan ujungnya, itu pun tidak terlalu besar ikatannya. Karena kan terlalu pendek juga, bisa bertemu saja luar biasa. Sehingga tertutuplah bagian depannya, tetapi konsekuensinya dia naik ke atas. Sehingga hanya menutup bagian yang mungkin hanya pas aurat sholat saja. Mungkin sejajar dengan lutut. Ya, atau di bawah lutut sedikit. Namun, yang sudah pasti ketika dia sujud, di bagian bawah itu akan terbuka. Sama dengan kita memakai sarung. Ya. Kalau sarung itu nisfus saq, pakai sarung kemudian dia sejajar dengan separuh betis, maka ketika sujud dari bawah, dari belakang, nampak ya apanya? Pahanya atau bagian pangkal lututnya atau ujung lututnya. Nah, ini yang dikhawatirkan, maka perempuan ketika itu, wanita dihimbau agar tidak mengangkat kepala mereka sampai laki-laki duduk, ya sempurna duduknya. Jadi ketika sujud, ya, jadi jangan sampai duluan pula perempuan mengangkat kepala. Berarti tidak ada pembatas, ada yang menutupi. Jangan angkat kepala kalian duluan. La tarfa'u ru'usak, la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawiyar rijalu julusan. Kapan kalian baru bisa mengangkat kepala? Ketika para laki-laki di depan kalian sudah sempurna duduknya. Kalau sudah duduk kan tidak nampak apa-apa lagi. Tapi kalau masih ada yang sujud, sementara perempuan di belakang sudah ada yang mengangkat kepala, tentu ya kemungkinan akan melihat aurat laki-laki. Auratnya tentu di bagian pahanya. Ya. Ini yang dikhawatirkan, maka itulah tuntunan yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Jadi yang berkenaan dengan bunyi bab adalah mengikatnya tadi. Nanti kan dinaikkan ke atas, kemudian disatukan, kemudian diikat. Ini yang dimaksud dengan mengikat yang dibolehkan. Dikhawatirkan nanti kalau digulung saja, ketika ada gerakan-gerakan yang banyak, gulungan tadi itu akan terlepas sehingga aurat terbuka. Dikhawatirkan itu, maka boleh melipat. Ya, boleh melipat. Ya, boleh mengikat dan naikkan ke atas. Nah, ini yang berkenaan dengan yang hubungannya dengan bunyi bab kita itu, bahwa para sahabat itu ternyata dahulunya salat mengikat, menaikkan, mengumpulkan pakaiannya di atas pundaknya untuk diikat di sana agar tidak terbuka auratnya. Agar tidak tersingkap auratnya, kalau dikhawatirkan nanti dipasang begitu saja nanti akan terlepas sehingga terbuka aurat. Ya. Perbuatan mereka ini sebenarnya asalnya tidak membuka aurat. Jadi sebagai sarana solusi agar tidak terbuka aurat, walaupun nanti konsekuensinya ketika sujud auratnya nampak. Ya. Dan ini kata Ibnu Hajar, aurat yang berkenaan dalam sholat itu yang dari arah bawah asalnya itu tidak ada masalah. Kan dari arah bawah kita ketika kita berdiri kan tidak ada manusia di bawah. Sekarang kita mungkin pakai sarung yang mungkin di atas mata kaki atau separuh betis. Kalau dari bawah kan nampak. Sekalipun dia mungkin tidak pakai celana panjang, di dalamnya hanya sarung saja dan kemudian pakai celana dalam, pakai sempak saja. Kan konsep apa logikanya kan kalau dari bawah nampak auratnya, tapi kan tidak ada manusia dari bawah. Ya. Jadi kata Ibnu Hajar, ya, ia mengatakan begini dari hadis yang telah berlalu, ia mengatakan wa yu'khadhu minhu annahu la yajibu tasatturu min asfal. Ya, bahwa menutup diri dari arah bawah itu tidak wajib. Yang penting menutup dari pandangan orang di sekitar kita, manusia biasa, manusia. Karena kecuali kalau kita naik ke atas, ya, mungkin naik di atas dan tempat sholatnya kaca lantainya. Ya, nah itu mesti pakai celana. Ada tempat sholat yang kaca kayak di mall-mall itu. Kalau dari bawah nampak, tidak ada. Ya, jadi asalnya kalau dari bawah tidak wajib kita tutup. Yang penting menutup aurat dari pandangan orang di sekitar. Karena di bawah kita tidak ada orang. Ya. Makanya tadi ketika sujud tidak batal auratnya. Tidak batal sholatnya. Walaupun mungkin kondisinya kalau dari arah belakang ketika sujud itu nampak. Tetapi karena asalnya yang dari ketika sujud itu kan berdiri dari arah bawah. Jadi arah bawah. Ya, jadi kata beliau, ini merupakan dalil bahwa tidak wajib menutup aurat dari arah bawah kita. Cukup dengan memakai pakaian yang menutup dari sekitar. Kalau dari bawah tentu terbuka. Contoh orang yang sholat pakai sarung kemudian dia pakai celana dalam saja. Ya, kalau dari bawah kan nampak auratnya. Kan sarungnya tidak menutup dari arah bawah. Yang menutup dari arah sekitar saja. Dan ini tidak membatalkan aurat, tidak membatalkan sholat dan juga tidak membuka aurat. Tidak membuka aurat seperti kasus para sahabat tadi. Mereka mengikatnya di ujung, di tengkuknya. Kemudian kalau dari bawah tentu nampak. Ya, nampak auratnya. Dan bahkan ketika sujud pun nampak. Tetapi kondisi itu kan bukan kondisi yang normal, kondisi yang tidak wajar. Maka tidak ada apa-apa, tidak membatalkan sholat dan tidak wajib menutup bagian bawah kita, menutup aurat bagian bawah. Ya, ini bab yang ke-134 berhubungan dengan masalah melipat pakaian, mengikat pakaian sholat dengan alasan khawatir tersingkap aurat, tidaklah mengapa dan tidak termasuk larangan yang telah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya, yaitu Nabi kami dilarang untuk menggulung dan melipat pakaian dan rambut. Dan bab berikutnya berkenaan dengan itu, 135, 136 hubungannya dengan permasalahan ini. Bab yang ke-135, ya, 135 ada beberapa faedah yang mungkin kita mengingatkan diri kita dan semua bahwa kondisi ekonomi para sahabat ini sangat penting untuk kita jadikan inspirasi dalam kehidupan kita, bahwa ternyata untuk sebuah kemuliaan tidak mesti memiliki harta yang melimpah. Ya. Mereka serba kekurangan. Pakaian sholat saja yang tentu kita yakin mereka tidak akan mungkin melalai-lalaikan, tetapi karena kondisi kehidupan mereka demikian. Pakaian untuk sholat saja mereka kurang. Ya, pakaian untuk sholat saja mereka kurang. Juga contohnya wanita. Ya, jilbab untuk dipakai keluar saja terkadang sebagian mereka tidak punya. Makanya mereka tetap di rumah. Ya, mereka tetap di rumah. Saat Nabi SAW perintahkan wanita-wanita tersebut keluar di sholat hari raya. Ya, di sholat hari raya. Mereka tidak punya apa-apa, tidak punya jilbab untuk dipakai keluar. Maka Nabi SAW mengatakan, litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudarinya meminjamkan kepadanya jilbab. Ya, bayangkan bagaimana untuk pakaian wajib saja mereka tidak punya. Mereka merasa cukup dengan penutup aurat yang sempurna yaitu rumah. untuk keluar, untuk menutupi badan mereka, mereka tidak punya. Akhirnya Nabi SAW anjurkan untuk dipinjamkan. Sama halnya dengan para sahabat yang sholat ini. Mereka bukan menyengaja memiliki pakaian yang seperti itu kecilnya. Sehingga mereka terpaksa untuk mengikat ujungnya di tengkuk agar tidak terbuka aurat mereka. Bukan mereka punya yang lain kemudian memakai yang itu. Tidak. Mereka tidak punya yang lain. Mereka tidak punya yang lain. Hanya itu saja yang mereka punya. Ya. Hanya itu saja yang mereka punya. Nabi pernah didatangi oleh Umar bin Khattab. Hadis dalam Sahih Muslim. Ya. Ketika peristiwa Nabi pisah ranjang dengan istrinya. Dengan seluruh istrinya. Yang diisukan bahwa beliau menceraikan tetapi tidak menceraikan. Ya. Dan Umar ketika itu menjumpai Nabi di rumah pribadinya. Di rumah pribadinya. Ketika naik dia ke atas, dilayangkan pandangannya sekitar rumah, tidak punya apa-apa, tidak ada perabot apa-apa. Nabi tidur di atas tikar kering. Ya, berbaring di atas tikar kering, kemudian ada kulit yang sudah disamak satu, ada kulit yang hendak disamak, dan ada bejana satu, tidak ada perabot-perabot yang lain. Umar menangis melihat kondisi ekonomi Nabi ketika itu. Lalu dia bercerita, para raja, para hamba-hamba dunia hidup dalam kemewahan, dalam berlimpah harta dan kesenangan, sementara engkau manusia termulia. Ya. Melihat kondisi tersebut, dan ini memang gambaran bagi kita bahwa dunia tidak ada apa-apanya. Ya. Jangan sampai dunia menjadikan kita lupa akhirat. Ya. Terlena dengan dunia. Masuk dunia itu ke dalam dada. Ya. Jadi pelajaran penting bahwa mereka untuk sholat saja tidak punya pakaian yang lain. Punya hanya sehelai itu dan itu pun kecil. Padahal wajib mereka memilikinya untuk menutupi aurat. Makanya ada pembahasan dahulu dalam kitab fikih. Apa hukum sholat menggunakan pakaian yang dicuri. Ya. Dalam pembahasan kitab fikih ada hukum sholat menggunakan pakaian yang dicuri. Atau sholat di area yang dirampas ala ardin mughtasab. Ini kalau di zaman kita tidak terbayangkan akan terjadi seperti ini. Orang sholat lalu mencuri pakaian. Ya. Mencuri pakaian untuk sholat. Menunjukkan bahwa mereka tidak punya pakaian. Untuk menutupi aurat maka terpaksa mencuri. Ya. Atau memang pakaiannya. Sekarang ini wanita-wanita bukan karena kekurangan pakaian lalu mencuri untuk sholat. Tapi mereka memang keluar dalam keadaan membuka aurat. Nah, ketika tiba waktu sholat mereka terpaksa mencari mukena, mencari kerudung. Nah, tidak ada kerudung kecuali kerudung orang dicuri. Ini lain lagi hukumnya. Kalau dahulu mereka tidak punya. Mereka hanya di rumah. Seperti kondisi sekarang mereka terpaksa melakukan pelanggaran. Yaitu sesuatu yang makruh demi menutup auratnya nyaman dengan pakaian tersebut sehingga tidak merasa khawatir aurat tersingkap tetapi melanggar larangan mengikat pakaian. Ya, mengikat pakaian, mengumpulkan pakaian untuk diikat, digulung. Ya, itu sebabnya karena mereka tidak punya pakaian yang besar. Mereka tidak punya pakaian yang lain. Ini pelajaran yang penting melihat kondisi para sahabat Nabi SAW. Mereka manusia termulia. Ya, umat yang termulia di muka bumi ini. Umat Nabi yang termulia. Kuntum khaira ummah. Adalah kalian sebaik-baik umat. Ya. Mereka mulia. Para sahabat Nabi adalah sebaik-baik manusia setelah para rasul, setelah para nabi alaihimus salatu wassalam. Baik, kita lanjutkan ke bab berikutnya 135, bab la yakuffu sya'ran, atau di sini tertulis sya'ran. Maksudnya orang yang salat tidak menggulung atau melipat atau mengikat rambut. Ya, maksudnya rambut kepala. Dan tentu maksudnya adalah rambutnya yang panjang. Kalau kayak saya ini bagaimana pula mengikatnya? Orang yang punya rambut panjang laki-laki. Ya. Dan di sini juga tidak ada pengecualian perempuan. Ya. Jadi hukumnya sama. Al-musalli kata Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan asy'ar di sini sya'rul ra'si. Wal muradu bisy'ari sya'rul ra'si. Ya. Rambut kepala yang tentu panjang, baik laki-laki maupun perempuan, tidaklah janganlah menggulung dan mengikat rambutnya. Hadis di bawah bab ini nomor 815, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad wa huwa ibn Zaid an ibni Amr bin Anib an Amr bin Dinar an Taus an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم. Nabi disuruh, diperintah untuk sujud dengan atau di atas tujuh organ atau tujuh tulang. Kemudian diperintah juga untuk tidak, wa umira alla, atau wa umira alla yakuffu thawbahu, untuk tidak melipat, mengikat, menggulung pakaiannya dan juga rambutnya, untuk tidak melipat, menggulung sya'arahu atau sya'arahu rambutnya. Inilah yang berkenaan dengan bab kita, ujung hadis. Wala sya'arahu, tidak melipat pakaian dan mengikat rambut, atau tidak diperintah untuk tidak mengikat rambut. Ya, untuk tidak mengikat rambut. Ibnu Hajar di sini mengatakan wa munasabatu hadhihi at-tarjamah li ahkami as-sujud min jihati anna as-sya'ra yasjudu ma'a ar-ra'si idza lam yakuf aw yulaf idza lam yukaf aw yulaf. Rambut bila mana dia panjang, dia akan ikut sujud. Ya, akan terurai di lantai bersama kepala. Ya, jadi tuntutan untuk melipatnya besar. Menghindari untuk tidak terurai-urai atau tidak kemana-mana, maka terkadang dilipat ketika sujud. Maka hubungan larangan ini dengan sujud erat sekali. Maka diletakkan di hukum-hukum seputar sujud. Ya, karena rambut biasanya sujud bersama kepala, ikut sujud. Kalau dia panjang berarti dia akan terurai kemana-mana, terpecah-pecah atau tersebar kemana-mana. Maka untuk mengumpulkannya ini, ya, tuntutan untuk mengumpulkannya besar. Dan ini yang dilarang. Ya. Waja'a fi hikmatin nahi an dzalik. Datang penjelasan tentang apa hikmah larangan ini. Anna gharzat asy'ari yaq'udu fiha asy-syaitan, bahwa ikatan rambut tersebut ketika digulung, gulungannya itu ternyata tempat duduknya syaitan. Ya, anna gharzat asy'ari yaq'udu fiha asy-syaitan halat as-shalah, ketika orang itu salat. Ya, wa fi sunani Abi Dawud bi isnadin jayyidin. Ini dalilnya bahwa alasan kenapa dilarang menggulung rambut ketika salat dan apalagi ketika sujud, karena dikhawatirkan terpecah-pecah atau tersebar-sebar kemana-mana kemudian digulung. Ya, sama dengan wanita ketika hendak tidur misalnya, karena kan kepalanya diletakkan di bawah, maka dia menggulung rambutnya sebelum berbaring. Begitu juga ketika sujud, tuntutan untuk menggulungnya besar, maka digulunglah. Datang khusus larangan, atau Imam Bukhari memahami larangan ini sangat sangat kuat ketika sujud, karena tuntutan untuk menggulungnya besar, maka sangat kuat di ketika sujud, sehingga beliau meletakkan di ahkam sujud. Hikmah kenapa dilarang? Nah, ini tadi riwayat yang lain dalam Sunan Abi Dawud, dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanadnya jayyid. bi isnadin jayyidin. Berarti beliau menguatkan hadis ini bahwa anna Aba Rafi', Aba Rafi' sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, ra'a al-Hasan bin Ali, melihat cucu Nabi Al-Hasan bin Ali, yusalli qad gharaza dhafirahu, dia salat dalam keadaan rambutnya sudah digulung, ya, sudah ditancapkan di belakang kepalanya, digulung, ini menunjukkan panjangnya, nah, diikat kemudian disatukan, digulungnya terkadang dengan benda, dengan apa, dengan karet, dengan pengikat rambut yang sekarang ini, nanti disatukan kemudian digulung sehingga dia menyatu. Nah, tempat berkumpulnya rambut itulah tempat apa, duduknya syaitan dalam salat. Ya, qad gharaza dhafirahu fi qafah, ya, dikumpulkannya, digulung rambutnya di tengkuknya, di belakang kepalanya, lalu Rafi', Abu Rafi' melepaskannya, fahallaha, dilepaskan oleh Abu Rafi', waqal, dan dia beralasan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, dzalika maq'adus syaitan, itu tadi adalah tempat duduknya syaitan. Inilah hikmah larangan, ya, ini hikmah larangan, ya, menggulung, mengikat, menyatukan rambut ketika sholat, yaitu tempat pertemuan berkumpulnya rambut itu ternyata adalah tempat duduk dan bertenggernya syaitan sehingga mudah menggoda. Ya. Waqad taqaddama al-kalam ala baqiyatil hadis mustawfan qabla thalathati abwab. Ya, tentang sisa hadisnya sudah ada pembicaraan pada bab, ya, bab as-sujud ala sab'ati azum, sujud menggunakan 7 organ. Di situ kan adalah tentang apa, larangan menggulung dan melipat rambut dan pakaian. Di situ Ibnu Hajar menguraikannya, ya, menggulung, ya, rambut dan pakaian maksudnya menyatukan. Kata beliau, wal muradu annahu la yajma' thiyabahu wa la sya'rah, tidak mengumpulkan rambut dan pakaiannya. Wa zahiruhu yaqtadi anna an-nahyi anhu fi halati shalah, zahirnya larangan hanya ketika salat. Ya. Kemudian ada perbedaan pendapat yang lain, tetapi jumhur ulama mengatakan itu di dalam salat. Ya. Kemudian wattafaqu ala annahu la yufsidus shalah, sepakat para ulama bahwa tindakan atau perbuatan itu tidak merusak salat. Makanya tadi kita mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak merusak salat. Tidak membuat salat itu batal. Ya, tidak membuat salat itu batal. Ini sepakat para ulama. Ini tentang bab 135. Dan kita tidak jarang melihat orang yang panjang rambutnya. Ya, yang mungkin kalaupun panjang, kalaupun dilepas ketika sujud tidak berpengaruh. Dia pun kalaupun terurai, terurainya tidak sampai ke lantai. Orang rambutnya mungkin hanya sampai ke bahu. Ya, terkadang ada orang yang rambutnya sama perempuan atau perempuan misalnya. Jadi sama hukumnya dengan laki-laki dalam hal ini. Ya. Wallahu a'lam. Dan yang membuat wanita tidak perlu mengikat rambutnya, dia tidak dikhawatirkan, tidak mengkhawatirkan akan kemana-mana ketika sholat, karena sudah dibatasi oleh mukenanya atau dibatasi oleh jilbabnya, sehingga dia tidak terurai kemana-mana, sudah ditutup, tidak dikhawatirkan untuk kemana-mana, untuk tersebar kemana-mana, maka tidak ada tuntutan untuk menggulungnya. Kalau menggulungnya tentu sudah konsekuensi buruknya apa? Meletakkan tempat bagi syaitan untuk bertengger di kepala. Ini sama hikmahnya untuk merapatkan sab dalam kondisi normal. Kata Nabi SAW, wala tada'u furujatin lisyaitan. Jadi syaitan itu jangan biarkan punya tempat ketika sholat. Jangan dia punya tempat untuk dekat dengan kita ketika sholat. Sampai dalam sab pun jangan biarkan mereka masuk di sab tersebut sehingga mudah menggoda. Misalnya saja sab rapat, tetapi kita di pribadi kita meletakkan tempat untuk syaitan agar mudah dan dekat dengan kita. Mudah menggoda dan dekat dengan kita di kepala. Ya. Bagi yang mengikat dan menggulung rambutnya. Itu bab yang ke-135. Bab 136. Babu la yakuffu thawbahu fi shalah. Ini sama berkenaan dengan melipat pakaiannya, menggulung, melipat. Ini sudah kita jelaskan pada pembahasan yang tadi di bab sujud dengan 7 organ tadi, karena di ujung hadisnya ada ini. Dan Imam Bukhari mengkhususkan bab untuk ini karena memang untuk menekankan bahwa utamanya seseorang itu menghindari larangan ini, walaupun hanya sebatas sesuatu yang makruh dan tidak merusak sholat, tetapi kesempurnaan sholat terletak juga di sana. Bagaimana kita tidak melanggar apapun yang dilarang oleh Nabi ketika sholat. Ya. Hadisnya 816, sama. Ya. Hadis Ibn Abbas juga. Kata Imam Bukhari, haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Abu Awanah, an Amrin, an Tawus, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an asjuda ala sab'ati ala sab'atin la akuffu sya'ran wala thauban. Yang berhubungan dengan bab wala thauban, melipat pakaian, menggulung pakaian, ya, menggulung pakaian. Kalau sarung itu kan mesti digulung, ya, mesti digulung, sama dengan kain yang bagian izar tadi juga mesti digulung, sama pakaian ihram mesti digulung. Ini penggulungannya bukan penggulungan biasa, dia memang cara memakainya demikian, ya, cara memakainya demikian, harus digulung sarung itu sehingga dia lengket di pinggang. Maka wallahu ta'ala alam, ini tidak termasuk dalam larangan ini. Yang digulung itu yang tidak dibutuhkan. Ya, seperti pakaian lengannya, baju atau celana, ya. Celana yang masuk dalam ini pertama adalah orang yang memahami bahwa menutup mata kaki, ya, itu hanya berlaku ketika sholat. Dia di luar sholat pakaiannya atau celananya menutup mata kaki. Nah, ketika sholat dia mengangkatnya, melipatnya. Nah, ini termasuk dalam larangan ini. Kemudian ada orang yang memahami bahwa memang mutlak tuntunan seperti itu dalam sholat, ya, mesti dilipat. Walaupun pakaiannya tidak sampai menutup mata kaki di luar sholat, dalam sholat dia tetap melipatnya. Ini lebih dari yang pertama. Dia merasa nyaman dengan ketika celananya itu bagi laki-laki, ya, walaupun tidak menutup mata kaki, hanya sampai di mata kaki, tapi ketika sholat dia tetap melipatnya. Ini termasuk dalam pembahasan ini, ya, termasuk dalam pembahasan larangan melipat pakaian. Dan kembali kita tekankan, larangan ini larangan yang hukumnya makruh, dan sepakat para ulama seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar tadi, tidak merusak sholat, tidak merusak sholat. Ya, wallahu ta'ala alam. Satu bab lagi, ya, ini penting untuk kita pelajari. Bab 137. Bab 137, ya, bunyinya bab at-tasbih wad-du'a fi sujud. Bab at-tasbih wad-du'a fi sujud, bab bertasbih dan berdoa ketika sujud. Inilah jelas, ya, hukum sujud, bacaan dalam sujud, yaitu bertasbih dan berdoa. Bertasbih dan berdoa ketika sujud. Pada nomor hadis 794. Nomor hadis 794. Kalau di kitab saya ini halaman 517. Ya. Nomor hadis 794. Sekarang kita 817, ya. Dia nomor hadis 794. Di sana hadis yang sama dengan ini, tetapi bunyi babnya apa? Bab ad-du'a fir ruku'. Ya. Bab ad-du'a, buka kitab kita ini, halaman 517. Lebih jelas ya. 517. Bab nomor 122. Apa bunyinya? Bab doa ketika ruku. Ya. Ya, bab doa ketika ruku. Hadisnya sama. Hadisnya sama, hadis Aisyah, di sini juga hadis Aisyah. Ya, bahwa Nabi SAW banyak membaca ketika ruku dan sujud. Ya, yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Berarti hadisnya sama, bacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dibaca oleh Nabi kapan? Ketika rukuk dan sujud. Sekarang kita ingin membedakan bunyi dua bab ini. Kalau di saat yang pertama tadi 122, Imam Bukhari mengatakan bab ad-du'a fir ruku'. Kalau di sini bab at-tasbih wa du'a fir ruku', fi sujud. Apa bedanya? Ya, kalau jelas rukuk dan sujudnya berbeda, tapi ungkapan yang lainnya, Pak. Di sini ada tambahan tasbih. Di sana hanya doa saja. Padahal hadisnya sama. Kenapa Imam Bukhari di sana tidak mengatakan bab at-tasbih wa du'a fi sujud fi ruku'? Sementara di sini at-tasbih wa du'a fi sujud. Kata Ibnu Hajar, ya, kata Ibnu Hajar bahwa di sana, maksudnya di doa firruku, dia menegaskan dengan lafaz doa. Dia menegaskan dengan lafaz doa dan tidak menggunakan kata tasbih. Kata beliau sebagai isyarat untuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa ketika ruku tidak dibenarkan untuk berdoa. Ada pendapat, bahkan pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik bahwa ketika ruku tidak dibenarkan berdoa. Imam Bukhari tidak sependapat dengan itu. Bukti dia tidak sependapat, dia bahkan dengan tegas mengatakan apa? Bab berdoa. Bab berdoa. Walaupun lafaznya di situ juga ada tasbih sebagaimana dalam bab sekarang ini. Lafaz doanya sama, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Ada tasbih, ada doa. Ada tasbih subhanakallahumma wa bihamdika, ada doa. Apa doanya? Allahumma ighfirli. Itu dibaca kapan? Sujud saja atau rukuk? Sujud dan rukuk. Lalu Imam Bukhari karena memberikan isyarat kepada pendapat yang menurut dia keliru bahwa dilarang berdoa ketika ruku, dia justru menggunakan lafaz berdoa ketika ruku. Berdoa ketika ruku. Jadi boleh berdoa ketika ruku karena lafaz hadis ini, bacaan Nabi Allahumma ghfirli. Doa atau tidak? Doa. Dan dibaca Nabi oleh Nabi kapan? Ketika ruku. Ya, ketika ruku. Inilah perbedaan antara dua bab ini. Ya, dan menunjukkan bahwa salah satu dari bacaan rukuk dan sujud adalah subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini dibaca oleh Nabi ketika rukuk dan ketika sujud, dan bahkan yang luar biasa. Ya, yang menarik di sini adalah ungkapan Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Yukthiru. Apa artinya yukthiru? Banyak. Ya, jadi bacaan ruku dan sujud Nabi yang banyak adalah subhanakallahumma rabbana, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, dibaca ketika sujud, juga dibaca ketika ruku, dan boleh berdoa ketika ruku. Buktinya ini, Allahumma ighfirli, bukan hanya tasbih. Maka Imam Bukhari tidak menggunakan kata tasbih lagi, dan bahkan beliau hanya menggunakan kata doa untuk menegaskan bahwa boleh berdoa ketika ruku. Dan mereka memang berdalil, Ibnu Hajar menukilkan dalil mereka. Ya. Riwayat dalam Sahih Muslim ya. Nabi SAW mengatakan fa ammar ruku' fa azzimu fihi rabba. Ketika ruku' maka agungkanlah Allah. Maksudnya subhana rabbiyal azim. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa. Inilah dalil mereka yang tidak membolehkan. Karena Nabi membedakan. Ruku' disuruh mengagungkan Allah. Tasbih saja. Subhana rabbiyal azim. Sementara sujud justru Nabi menyuruh memperbanyak doa. Berarti kata mereka, dilarang berdoa ketika sujud. Ketika ruku'. Kata Ibnu Hajar, padahal hadis ini tidak ada pemahaman demikian. Tidak ada pemahaman larangan untuk berdoa ketika ruku. Buktinya apa? Nabi berdoa. Buktinya Nabi berdoa dalam lafaz hadis yang sekarang, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Nabi berdoa. Berarti itu tidak larangan. Cuma Nabi menekankan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Maksudnya bukan, ini kan juga banyak dibaca oleh Nabi ketika ruku dan sujud. Allahumma gfirli, maksudnya banyak berdoa di sini diuraikan oleh Ibnu Hajar. Ada dua kemungkinan, mengulang-ulang doa tersebut. Allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau menambah doa-doa yang banyak yang lain, berdoa untuk ini, untuk itu. Ini yang dimaksud dengan fajtahidu fihi minad du'a, bersungguh-sungguhlah berbanyak berdoa. Maksudnya adalah minta apapun yang kamu mau ketika sujud. Adapun ruku, boleh berdoa tetapi tidak seperti sujud. Doanya adalah doa dalam lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Boleh dengan Allahumma gfirli. Seperti doa lafaz ini, lafaz doa ini. Adapun pula ketika ruku, meminta-meminta yang lain, ya meminta ini dan itu, ini mungkin tidak tepat. Karena Nabi mengkhususkan tempatnya kapan? Ketika sujud. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kita baca hadis ini. Hadis yang sekarang ini 817. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad. Ya. Ini Musaddad ini kata nasabnya luar biasa. Nama nasabnya, nama ayah, kakeknya, dan kakek kedua, ketiga, keempat. Ini aneh. Bahkan seorang ulama mengatakan nasabnya Musaddad ini adalah mantra dari ruqyatul aini. Mantra dari atau ruqyatul aqrabi, mantra dari sengatan kalajengking. Seakan-akan mantra. Ya. Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal, namanya aneh. Ya, sampai kakeknya yang keberapa semuanya aneh. Nama-nama yang tidak jarang dimiliki oleh orang. Ya, Musaddad ini. Dan dia seorang perawi hadis, ya. Gurunya Imam Bukhari di sini, Musaddad. Qala haddatsana Yahya an Sufyan, qala haddatsani Mansur ibnul Mu'tamir an Muslim wa huwa ibn Subayh abi Dhuha an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi banyak mengucapkan ketika ruku' dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Lalu kata Aisyah, yata'awwalul Qur'an. Ya. Dia ini mengamalkan perintah Al-Quran. Mentakwilkan Al-Quran. Jadi takwil itu terkadang maknanya adalah mempraktekkan perintah Al-Quran. Mempraktekkan perintah Al-Quran. Apa perintahnya? Dalam surat An-Nasr. Apa firman Allah dalam surat An-Nasr yang berhubungan dengan ini? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi, tasbih dengan tahmid, fasabbih bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Jadi beliau mentakwil, merealisasikan, mengamalkan perintah tadi, fasabbih bihamdi rabbika, yaitu dengan mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Itu takwilnya, itu perintahnya, dan Nabi melakukannya ketika ruku dan sujud. Ya ta'awwalul Quran, masuk Al-Quran di sini bukan semua Al-Quran, tetapi ayat tadi. Dan ini ayat ini ada dua di dalam Al-Quran ya. Fasabbih bihamdi rabbika, ini ada dua kali ya, ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tadi bab nomor berapa? 122 ya. Ya. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ini surat An-Nasr. Kemudian ada ayat lagi, saya lupa di mana ya, yang hampir senada dengan perintah tersebut, fasabbih bihamdi. Ya. Fasabbih bihamdi. Jadi Nabi SAW mengamalkan perintah Allah tersebut untuk bertasbih dan bertahmid. Lalu dilakukan oleh Nabi ketika rukuk dan sujud, dan beliau sering kali membaca ini. Ya. Membaca ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Dan beliau menambahkan dengan doa. Allahumma ghfirli. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran kita pada kesempatan ini, ada 4 bab ya, yang telah kita pelajari, bab 134, 135, 36 dan sekarang 37 ya. Yang berkenaan dengan hukum-hukum sujud. Nanti setelah itu baru kita pindah ke pembahasan yang lain, yaitu hukum duduk di antara dua sujud. Ya, bab 138 ini tentang rukun yang lain setelah sujud pertama, yaitu duduk di antara dua sujud, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Ya, tadi yang fasabbih bihamdi rabbika itu surah An-Nahl ayat 100, ayat 98 yang pertama, kemudian surah An-Nasr ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika, An-Nahl 98 dan An-Nasr ayat 3. Ustaz, berkaitan lipatan kain itu adalah tempat bertenggernya setan saat salat. Yang nasnya lipatan rambutnya. Nasnya lipatan rambut. Adapun kain kita tidak tahu. Tidak ada nas yang kita ketahui. Ibnu Hajar tadi menukilkan riwayat Abu Dawud yang kasus Abu Rafi' dengan Al-Hasan bin Ali. Ya. Dia mendengar bahwa Nabi SAW mengatakan sanggulan dan ikatan rambut itu adalah maq'adus syaitan. Adapun pakaian tidak ada dalil. Ya. Apakah dikiaskan ke situ atau tidak, saya tidak tahu. Apakah boleh disimpulkan bahwa mengenakan jubah, celana dan semisalnya lebih baik daripada sarung? Ya. Tidak. Ya. Tadi saya sudah mengatakan sarung ini melipatnya sebagai cara memakainya. Kalau seandainya bisa dengan ikat pinggang saja kemudian diturunkan, ini mungkin lebih utama. Ya, bukan berarti larangan memakai atau lebih utama memakai jubah, celana daripada sarung. Tidak. Sebagaimana juga dulu para sahabat menggulungnya. Ya, kalau mereka memiliki besar, mereka gulung. Kalau tidak, jadi kalau tidak terlalu besar, mereka ikat kedua ujungnya di atas tengkuk sehingga tidak terlepas. Ya, tidak ada pemahaman sampai ke sana. Ya, karena rasanya tidak ada dispensasi dari setan untuk mencari tempat bertengger. Ya, yang nasnya tadi adalah rambutnya, adapun pakaian tidak ada. Ya, kita berpijak kepada dalil nas. Adapun larangan melipat pakaian ada, cuma apakah hikmahnya sama? Itu tidak kita temukan dalilnya. Dan ya, untuk menganalogikan ke sana juga jauh, ya, jauh. Ustaz, bagaimana celana yang lingkar pinggangnya atau karetnya sudah tidak terlalu ketat sehingga sering melorot? Dalam keadaan biasa atau di luar sholat, saya biasa melipat karet pinggang tersebut. Apakah ini termasuk darurat yang boleh, yang dibolehkan melipat kain saat sholat? Selama ini saya merasa ini termasuk dalam larangan atau makruh, mohon nasihatnya. Insyaallah tidak apa-apa. Ya, bukan termasuk. Ya. Melipat pakaian, karena tadi juga para sahabat melakukan itu, mengikatnya dalam kondisi darurat, apalagi dari ketika melorot dinaikkan, makanya dilipatkan, dikuatkan. Terkadang kalau yang pakai karet itu lebih kencang ketika dilipatkan lagi ke bawah sehingga dia semakin kencang ikatannya. Nah, ini tidak termasuk larangan dan bukan makruh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, bolehkah tujuannya supaya kita supaya bisa untuk bolehkah? Ini mungkin ada yang tidak tertulis ya. Bolehkah tujuannya supaya bisa untuk makan? Jazakallahu khairan ustaz. Apa ini? Mungkin ada yang tidak tertulis. Apa? Gigi palsu. Bolehkah tujuan supaya bisa? Ini perkara yang mubah ya. Untuk lebih nyaman makan, ada yang mungkin baru-baru, orang-orang yang baru-baru giginya dicabut sehingga payah menggigit, ya, merasa tidak nyaman lalu memakai gigi palsu, tidak masalah. Wallahualam. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai ajakan untuk melakukan pemboikotan terhadap produk-produk negara Perancis yang presidennya telah menghina Rasulullah? Ya, sebenarnya tidak sesempit itu, hanya sekedar memboikot produk mereka ya. Karena sikap seorang Muslim yang pertama kebencian yang harus ada. Bila mana seorang Muslim merasa biasa-biasa saja, ini yang tidak lumrah. Ada nabinya dicela, dia biasa saja. Tapi coba orang tuanya dicela, ya. Atau sukunya dicela, atau ketua yayasannya dicela, atau pemimpinnya dicela, ya. Dia murka, terjadi pertumpahan darah. Sementara nabinya dicela biasa-biasa saja. Ini yang mesti ditakuti oleh seorang Muslim. Tidak ada rasa membela nabi dalam hatinya. Tidak ada sedikit pun kedudukan nabi dalam kalbunya. Ini dikhawatirkan. Setiap Muslim yang benar-benar mencintai nabi akan mungkin biasa-biasa saja. Pasti marah, pasti murka, pasti benci. Ya, ini sudah luar biasa. Nah, kemudian, ya. Memboikot, ya, ini sebenarnya tanpa dihina, dicaci maki nabi kita juga seorang Muslim mesti mendahulukan, ya, apalagi produk dalam negeri. Ini himbauan pemerintah kita, ya, merasa tidak nyaman menggunakan produk-produk orang kafir, ini memang prinsip seorang Muslim, ya. Sekarang karena kita semuanya membutuhkan orang sana, semuanya membangga-banggakan produk mereka, makanya butuh untuk memboikot, untuk himbauan memboikot. Ya, ini yang baru memboikot ketika nabi dicela. Ya. Munculnya itu saja. Nanti setelah tidak ada lagi, membangga-banggakan produk mereka, bahkan semua dimiliki adalah produk mereka. Ini yang jangan sampai kita salah kaprah. Ya, salah kaprah. Untuk tidak membeli ini semua bisa melakukannya. Dicela atau tidak dicela oleh Nabi, seorang muslim lebih memberikan keuntungan kepada muslim lainnya, ini yang penting. Lebih memberikan keuntungan kepada produk dalam negerinya, lebih yang dihimbau oleh pemerintah kita. Ya. Adanya celaan, tidak adanya celaan. Ya. Walaupun hukumnya boleh-boleh saja. Nah, sekarang himbauan memboikot. Ya, sebenarnya ini kembali kepada kebijakan. Apakah yang rugi itu mereka saja atau merugikan kaum muslimin yang lain? Atau menurunkan ekonomi pemerintah? Ini pembahasan yang besar. Tidak, orang seperti saya ini memberikan pendapat. Bila mana ada himbauan dari pemerintah atau MUI misalnya, himbauan itu sudah memiliki kedudukan. Ya. Kalau saya pendapatnya adalah bagaimana saya tidak dicela Nabi atau tidak dicela Nabi, tidak menggunakan produk siapapun juga. Bila mana tidak membutuhkan, ya, mengutamakan produk seorang muslim, produk dalam negeri, kemudian mengajak kaum muslimin untuk mengenali Nabi dengan benar, ya, mencontoh dan meneladaninya, memegang prinsip-prinsip beragama. Ini produknya diambil, diboikot. Sementara cara berpakaiannya sama. Ya, cara berpakaiannya sama. Ya, mereka antipati dengan masjid. Nah, ya, kaum muslimin juga tidak suka dengan masjid. Ya. Kenapa mereka benci dengan Nabi? Kira-kira kenapa mereka tidak suka dengan Nabi? Pernahkah Nabi menyakiti mereka? Nah, mereka membenci Nabi karena prinsip. Ya. Karena Nabi mengajak kepada akidah, kepada beriman kepada Allah. Mengimani seluruh para Nabi. Tanpa terkecuali semua para Rasul. Ya. Mengajak untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ya. Ini yang mereka tidak sukai. Dan Nabi tidak pernah menyakiti Perancis sama sekali. Tidak pernah mengganggu negara apapun juga. Lalu kenapa mereka tidak suka? Itu tadi. Ya, itu tadi. Kalau seandainya perbuatan kita sama saja dengan mereka, ya. Lalu ketika Nabi dicela, kita ya berupaya untuk memboikot, ya memang salah satunya, tetapi bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Kalau dihitung-hitung cinta kita kepada Nabi, dari cinta kaum muslimin kepada Nabi, dengan kalau cinta ya, masalah cinta dan membela, kita lihat saja pembelaan Abu Talib untuk Nabi SAW. Bagaimana besar pembelaan Abu Talib untuk Nabi. Bukan satu dua, bukan karena ketika Nabi dicela, dicaci maki saja. Ketika Nabi hendak dibunuh, bukan satu dua kali Nabi hendak dibunuh. Ya. Dia tetap membela Nabi. Bahkan ketika semua pengikut Nabi hendak dimusnahkan di Mekah, diboikot semuanya. Dan tidak boleh ada yang berinteraksi dengan dia. Apapun interaksi duniawi. Tidak boleh tukar-menukar, jual-beli. Tidak boleh ada yang memberikan makanan. Bukan satu dua hari. Bertahun-tahun mereka di sana dan habis makanan. Di situ ada Abu Talibnya. Ada Abu Talibnya. Demi membela Nabi SAW. Dan bahkan beliau meninggal dunia, kata sebagian ahli sejarah, karena penyebabnya itu. Kekurangan makanan, sakit yang disebabkan oleh mereka terkurung di sana. Ya. Bagaimana besarnya pembelaan. Tapi kalau tidak beriman dengan Nabi, tidak ada gunanya. Tidak bisa Nabi menyelamatkan dia dari neraka. Ya. Ini pelajaran bagi kita. Bukan hanya sekedar dalam ketika Nabi dicaci lalu kita marah-marah. Nah, kita harus marah ketika sunnah Nabi ditentang. Kita harus marah ketika prinsip akidah dan tauhid yang ditegakkan oleh Nabi diinjak-injak. Allah disekutui. Ya. Bagaimana kalau Allah dicaci maki? Apakah sikap seorang muslim seperti Nabi juga dicaci, ketika Nabi dicaci maki? Allah disekutukan dengan makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan makhluknya. Padahal maha suci Allah dari setara dengan makhluknya. Mana ghirah, kebencian ketika Allah Subhanahu wa taala direndahkan, disamakan dengan makhluk yang dicipta sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kehidupan, dimatikan, diberi rezeki selama hidup di dunia. Kemudian dia mati, disembah. Dijadikan tempat berdoa, meminta. Seharusnya itu milik Allah. Siapa yang murka sekarang ini? Siapa yang benci? Bahkan itu dianggap biasa. Mana yang lebih mulia, Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini yang perlu disadari oleh seorang muslim. Kita tidak antipati, ya, tetapi mengingatkan, jangan sampai seorang muslim itu hanya muncul kemarahannya ketika Nabi hanya dicela, dicaci maki. Tetapi ketika sunnah Nabi, ketika tuntunan Nabi, ketika apa yang dilarang oleh Nabi dilanggar, orang biasa saja. Sekarang orang tidak sholat, dipanggil, diseru dengan azan, hayya 'alas shalah, kaum muslimin tidak mendengar azan. Bukan dia yang dipanggil. Padahal Nabi SAW mengatakan as-salat. Sebelum meninggal dunia. Perhatikan oleh kalian salat. Ya. Perhatikan oleh salat. Maksudnya Nabi SAW menyuruh untuk perhatian dengan salat. Sementara kita tidak perhatian. Bukankah sikap yang seperti ini mencela Nabi? Mencela Nabi SAW. Ya. Tetapi tadi saya sudah katakan, setiap muslim yang mencintai Nabi pasti marah, pasti murka. Dan seorang muslim harus yakin bahwa tidak seorang pun manusia yang mencela Nabi kecuali Allah binasakan. Ini sejarah. Allah sudah menjanjikan dan kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memungkiri janjinya. Allah membinasakan siapapun juga sepanjang masa, mengerahkan bala tentaranya untuk membinasakan siapapun yang mencela Rasulnya. Manusia yang termulia Nabi Muhammad SAW, Allah memuliakannya. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَصْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Seruannya disamakan dengan seruan Allah. Dikumandangkan azan, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Ya. Diangkat oleh Allah sebutannya. Maka Allah menjanjikan untuk membalas, ya, siapapun yang mencela Nabi. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami mencukupimu untuk membalas orang-orang yang mencelamu, mencacimu, kata Allah. Dan kita yakin, harus yakin, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Allah tidak akan membiarkan siapapun juga sampai hari kiamat. Ada sejarah ketika terjadi, dinukilkan oleh Ibnu Katsir, ketika ada seorang yang mencela Nabi dalam pertemuan, sebuah pertemuan. Ya. Dia mencela Nabi SAW, tiba-tiba dikejar oleh seekor anjing. Ya. Yang ketika itu ada di sana, karena memang anjing di mana-mana. Karena mereka tidak melepas diri dari anjing. Ketika anjing itu hampir menerkamnya, dan dia mengelak. Lalu orang mengatakan, itu mungkin karena engkau mencela Nabi Muhammad. Oh enggak. Kebetulan tadi saya memandangnya saat berbicara, sehingga dia merasa saya mengganggunya. Maka dia menyerang saya. Dia tidak merasa. Diingatkan dia juga tidak merasa. Akhirnya dilanjutkannya mencela Nabi. Akhirnya anjing tersebut mengejarnya lagi dan menggigit lehernya sampai mati. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk membela nabinya. Kita menanti. Menanti. Tidak akan lama. Allah akan menghancurkan. Allah akan membinasakan siapapun juga. Siapapun juga. Kapanpun juga. Karena Allah memuliakan nabinya. Dan kita harus introspeksi. Apakah kita sudah memuliakan nabi? Apakah kita sudah mengagungkan Nabi? Apakah mengagungkan Nabi hanya sekedar seperti Abu Talib saja mencintai Nabi? Kita tidak beriman dengan apa yang dia beritakan? Kita tidak beriman dengan apa yang dia perintahkan? Dia suruh kita begini, kita tidak mau. Kita masih ragu dengan tuntunannya. Kita masih merasa lebih dengan apa yang kita buat, dengan apa yang kita tuntun, dengan apa yang kita konsepkan. Merasa bahwa apa yang dikonsep oleh Nabi itu tidak cukup untuk tuntunan hidup kita. Bukankah kita masih terlalu jauh dari mencintai Nabi dengan cinta yang sebenarnya? Sebagaimana yang telah diterapkan oleh para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, mereka lah orang yang mencintai Nabi dengan sebenarnya. Bukan hanya sekedar mentaati perintah. Apapun yang diperbuat oleh Nabi, mereka lakukan. Apapun yang mereka dibuat oleh Nabi, mereka lakukan. Nabi begini, mereka begitu. Nabi SAW pakai cincin, mereka pakai cincin. Nabi SAW salat menggunakan sendal, mereka menggunakan sendal. Luar biasa mereka mencontoh dan menauladani Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan, ungkapan yang luar biasa dari salah satu tokoh, Sa'd bin Ubadah atau Sa'd bin Mu'adz, sebelum perang Badar, ia mengatakan, "Ya Rasulullah," ketika Nabi menyampaikan sindiran kepada mereka. Ya, karena memang orang Ansar berbaiat untuk membela Nabi dan melindungi Nabi di Madinah. Kalau di luar Madinah tidak ada nota kesepakatannya. Sementara mereka sedang berhadapan dengan pasukan besar, pasukan Quraisy 1000 orang. Ya, maka Nabi mengatakan, mengisyaratkan, lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kami yang engkau maksud? Kalau memang kami yang engkau maksud untuk membelamu dan melindungimu, maka kemanapun engkau pergi bawa kami. Bawa kami. Kemanapun engkau membawa kami, kami akan ikut. Kalau andai kata engkau membawa kami menyelami laut, kami akan ikut bersamamu. Kami tidak akan katakan kepadamu perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, 'Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun.' Engkau pergilah bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, kami di sini menunggu hasilnya." Tidak, kami tidak akan mengatakan begitu. Bawa kami. Sekalipun engkau membawa kami menyelami laut, kami akan pergi. Ini para sahabat Nabi SAW. Ini para sahabat Nabi yang benar-benar cinta kepada Nabi SAW. Tidak meragukan apapun yang dituntun oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kembali kita kepada ini. Ini semua prinsip kita. Tidak perlu seorang Muslim diajak, diseru, dihimbau. Tidak perlu. Ya. Pribadi-pribadi. Putuskan. Jangan menunggu himbauan. Hanya sekedar dihimbau, kemudian nanti dikumpul, malu menghimbau, diboikot. Selemah itukah kita sehingga kita menunggu dihimbau baru memboikot? Ya. Bersama-sama baru memboikot, kalau satu-satu sendiri-sendiri tidak mau? Ya. Kalau bersama-sama baru? Ya. Kalau prinsip setiap Muslim seperti itu, tidak perlu dihimbau. Untuk membela nabinya tidak perlu dihimbau. Untuk memboikot produk mereka. Karena kecintaannya membuat dia, setiap Muslim yang cinta, dia merasa tidak nyaman, tidak tenang hatinya ketika membeli produk orang yang mencela nabinya. Ya, mencela nabinya. Tidak perlu dihimbau. Tidak perlu diseru. Ini karena kaum muslimin, rasa cintanya kepada nabi itu perlu didorong, sikap barulah dihimbau. Kalau tidak dihimbau, mereka tidak mau. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau memang sudah ada himbauan, ya, mungkin mengikutinya lebih utama. Walaupun memang prinsipnya seorang Muslim tidak membutuhkan itu tanpa ada himbauan dari pemerintah. Sekian banyak kaum Muslim di kita ini. Kalau prinsipnya seperti tadi, setiap pribadi-pribadi, maka tidak menantikan itu. Tidak akan ada perkumpulan-perkumpulan berkumpul di sana nanti dikumandangkan himbauan-himbauan. Tidak perlu. Tidak perlu. Cuma yang perlu tanya-tanya, kok sampai-sampai begitu lemahnya kita sehingga kita membutuhkan himbauan? Begitu lemahnya kita sehingga kita membutuhkan adanya dorongan? Begitu lemahnya kecintaan kita sehingga kita membutuhkan berkumpul bersama-sama baru? Tidak. Ini yang perlu kita camkan, ma'asyal muslimin. Dan yang terpenting tadi, bagaimana kita menauladani Nabi. Karena ini pembelaan yang luar biasa, membela sunnahnya. Dia sudah meninggal dunia. Membela tuntunannya itu yang merupakan bukti kecintaan kita kepadanya. Mentaati perintahnya. Totalitas dalam mengikuti tuntunannya. Tidak ada pilih-pilih. Yang cocok, diambil. Yang tidak cocok, dikesampingkan. Ini tidak relevan, ini tidak pantas. Ini bukan tuntunan, ini cocok untuk orang Arab saja. Ini kita masih ragu dengan tuntunan Nabi yang sempurna. Padahal tuntunannya untuk semua umat. Allah mengutusnya bukan untuk orang Arab. Kita yakin itu. Diutus oleh Allah untuk semua manusia. Jadi yang disampaikannya itu bukan, oh kalau ini untuk orang Arab, ini untuk orang Indonesia. Tidak. Nabi tidak membeda-bedakan. Umatnya semua. Orang Arabnya, non-Arabnya. Jadi apapun yang dia tuntun itu untuk semua. Ya. Tapi kalau kita masih meragukan, nah ini kalau masih membeda-bedakan, kalau cara berpakaian seperti ini cara pakaian orang Arab. Kalau kita tidak seperti ini. Nah, kita masih mendikte Nabi. Kita belum totalitas dalam mempercayai Nabi. Ya, belum totalitas. Apalagi kalau menambah-nambah cara beribadah, cara sholat, cara puasa, cara salawat. Yang diajar oleh Nabi kita tidak merasa cukup. Ada dua kasus yang kemarin saya sempat membacakan. Dari tulisan Syekh Saleh Sindi, hafizahullah ta'ala. Kisah Sa'id ibn Musayyab. Dari generasi tabi'in. Dia melihat seseorang setelah azan subuh. Salatnya berkali-kali. Bukan hanya dua rakaat. Dua rakaat. Dua rakaat. Dua rakaat. Kemudian dia melarangnya. Sa'id ibn Musayyab melarangnya. Orang tadi heran. Dia bertanya orang tadi. Apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Ini muncul sekarang ini. Apakah saya Allah menyiksa saya karena saya bersalawat? Menyanyi-nyanyikan salawat saya? Apakah Allah menyiksa saya karena saya membaca surat tertentu dalam Al-Quran? Pertanyaan yang sama. Apakah dilarang membaca Al-Quran? Apakah dilarang sholat? Apakah dilarang puasa begini-begini? Orang tadi mengatakan, ayu'adzibuni Allahu bisolati. Apakah Allah akan menyiksa saya karena lantaran saya sholat? Kata Sa'id Musayyab, tidak. Allah tidak menyiksamu karena engkau salawat. Karena engkau sholat. Tetapi Allah menyiksamu karena engkau menentang sunnah. Menentang sunnah Nabi. Nabi SAW selesai azan subuh, dia sholat dua rakaat. Dan sholat dua rakaat ini paling ringkas. Paling ringkas. Kata Aisyah dalam hadis yang sahih, seakan-akan dia tidak membaca Al-Fatihah. Saking ringkasnya. Setelah itu dia berbaring. Merebahkan badannya karena malam harinya dia sholat malam. Untuk istirahat sebentar. Dan tidak menambahnya. Bukan berarti menambahnya adalah penentangan yang luar biasa. Tidak. Mungkin saya memahami orang ini. Bahwa dia merasa bahwa dua rakaat itu tidak cukup. Sehingga dia menambah-nambahnya. Apa yang dituntun oleh Nabi itu bukan hudan yang untuk bukan petunjuk yang lengkap. Perlu ditambahkan lagi. Makanya dia mengatakan Allah menyiksamu karena engkau menyatakan bahwa dua rakaat saja itu belumlah cukup. Menentang tuntunan Nabi SAW. Ini luar biasa. Padahal kalau seseorang melambahnya dua rakaat, mungkin dia tahiyatul masjid atau yang lainnya, tidak ada masalah. Tetapi kalau ada rasa tersebut bahwa dua rakaat itu tidaklah cukup, lalu dinambahkan, apakah Nabi ketika dua rakaat dengan ringkas itu, tuntunan itu tidak cukup? Ini kan masih meragukan. Kisah yang kedua, kisah Imam Malik. Masyhur sekali. Ketika seseorang datang kepada Imam Malik. Imam Malik di Madinah, Imam Darul Hijrah. Datang kepadanya, dia mengatakan, ya wahai Imam, kalau kita dari Madinah ini untuk umrah atau haji ke Mekah, miqatnya di mana? Kata Imam Malik, di Zulhulaifah. Di sanalah Nabi SAW bermiqat. Nabi SAW berangkat, kemudian dia menuju Zulhulaifah dan di sana singgah. Salat asar di sana, kemudian dia bermalam satu malam di sana. Bukan berarti ini tuntunan yang mesti itu dilakukan pula, tetapi beliau menunda miqatnya sampai Zulhulaifah. Kata orang tadi, saya berencana untuk bermiqat dari sini. Maksudnya, masjid Nabi. Dan saya berencana bermiqat dari kuburan Nabi. Kata Imam Malik, jangan. La taf'al. jangan kamu lakukan itu. Orang itu merasa heran, apa salahnya? Kan hanya saya memajukan hanya beberapa mil saja. Dan tempat yang saya majukan itu bukan tempat biasa pula. Ini sisi syubhatnya. Tempat yang saya majukan itu kan masjid Nabi. Bahkan dekat dengan kuburan Nabi SAW. Apa salahnya? Kata Imam Malik, salahnya saya khawatir engkau ditimpa oleh fitnah. Inni akhsha alaikal fitnah. Kata orang tadi, fitnah apa? Apakah saya akan ditimpa oleh fitnah dengan sekedar memajukan, mendahulukan dari tempat yang sebenarnya? Dan bahkan di masjid pula, di dekat kuburan Nabi lagi. Inilah langkah-langkah syaitannya. Memberikan subuhat-subuhat. Ya, kata Imam Malik, sesungguhnya fitnah yang saya khawatirkan itu sangat besar. Karena tidak ada yang lebih besar dari fitnah ini. Apa itu? Ketika engkau merasakan, ketika engkau mengklaim, menetapkan bahwa yang kamu lakukan itu lebih besar petunjuknya dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Lebih mulia, lebih utama, lebih sempurna dari apa yang pernah didahulu dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi berangkat bersama sahabat, para sahabatnya, tanpa berihram, menuju Zulhulaifah, sementara kamu mengatakan justru yang lebih utama dari sini. Karena ini masjid Nabi. Berarti kamu merasa bahwa kamu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Ini fitnah. Kemudian beliau membacakan firman Allah, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Berhati-hatilah orang yang menentang atau menjauh dari tuntunan Nabi. Menentang tuntunan Nabi. Apa fitnahnya? Berhati-hati dari apa? Berhati dari ditimpa oleh fitnah. Antusibahum fitnah. Apa fitnahnya tadi? Itu. Ketika dia merasa bahwa yang dilakukannya lebih baik daripada yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW membela-bela untuk menundanya sampai Zulhulaifah. Ternyata dia mengatakan itu tidak sempurna. Baiknya kan di masjid Nabi. Sholat saja 1000 sholat di sana. Berarti ihramnya 1000 ihram pula. Ini subuhat-subuhat bid'ah. Ma'asyiral muslimin. Ini luar biasa. Dan ayat tadi luar biasa. Kalau kita sudah merasa bahwa apa yang kita lakukan itu lebih sempurna dari tuntunan Nabi, maka dikhawatirkan fitnah. Antusibahum fitnatun. Bukan hanya sekedar sampai di situ. Au yusibahum azabun alim. Ancamannya siksa. Padahal kita berniat beribadah. Tetapi Allah mengancam siksa. Ini yang perlu kita camkan. Pelajaran bagi kita. Bagi kita harus introspeksi. Perbaiki cara kita mencintai Nabi. Perbaiki cara kita mengikuti dan menauladani Nabi. Pelajari kehidupan Nabi. Pelajari tuntunan Nabi. Untuk diterapkan dalam kehidupan. Kalau kita sudah sampai ke titik itu. Bisa jadi mereka tidak akan berani untuk mencerca, untuk mencela. Bisa jadi itu sebagai penyebab hidayah. Melihat betapa indahnya kehidupan kaum muslimin yang jauh dari menyakiti, menzalimi, ya, mengganggu orang lain, menyakiti, menjaga lisan dan tangan. Nah, ini yang perlu dijadikan sebagai pelajaran. Dan apa yang tadi ditanyakan itu sudah ada dalam jawaban saya tadi. Ya, silakan. Ada yang menghimbau apalagi dari majelis ulama. Tetapi seorang muslim jangan sampai menunggu itu. Kenapa mesti menunggu-nunggunya? Kenapa mesti sampai beramai-ramai pula? Setiap muslim harus punya kesadaran bahwa dia harus membuktikan kecintaannya kepada nabinya. Dengan cara tidak, ya, memberikan keuntungan kepada mereka. Ya. Kalau hanya menunggu dihimbau saja, kalau tidak dihimbau, tidak ada bukti cinta. Begitu rendahnya kecintaan kita kepada Nabi SAW. Bahkan orang yang tidak ikut pula bersama ramai, dianggap tidak cinta kepada Nabi. Ini sudah salah kaprah. Orang yang tidak berkoar-koar, orang yang tidak nampak berkumpul-kumpul. Ya. Orang yang membaca dan pelajari hadis-hadis Nabi, ya, dan kemudian terapkan dalam kehidupan, dan tidak memandang cara seperti itu, cara yang syar'i, dianggap tidak cinta Nabi. itu salah kaprah, keliru. Ya. Dan kita mengklaim bahwa kita yang bertakwa, yang paling bertakwa. Ya, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian suci-sucikan diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqa, Allah yang paling mengerti siapa yang sebenarnya cinta Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.